وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كل بجي شكر أن يكبر الله سبحانه وتعالى sekali lagi memberikan kita kelapangan untuk kita berkumpul pada malam ini untuk kita membaca mudarasah mudzakarah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekumpulan manusia berkumpul dalam sebuah rumah ke rumah-rumah Allah SWT hanya mereka mempelajari akan kitab Allah Subhanahu wa taala melainkan akan rasyatumul malaikat, akan datang malaikat berkerumun kepada mereka. Wa hafatkumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga akan meliputi mereka. Wa sallat alaihimul malaikat, dan malaikat-malaikat akan beri selawat dan berdoa untuk mereka. Itu semuanya menunjukkan kemuliaan amalan bertadarus, yakni belajar mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau sebagai mukaddimah, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sebuah kaum itu begitu sahaja, yakni tanpa ada sebuah ataupun satu jenis hujah atas mereka, sehingga Allah SWT akan menghukum mereka kerana tidak mengikut perintah-perintah Allah SWT. Maka Allah SWT akan turunkan hujahnya di atas muka bumi ini, supaya bila turun azab Allah SWT atas orang-orang yang ingkar akan perintah Allah SWT, maka tidak ada hujah, tidak ada uzur bagi mereka. Jadi untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujjah yang Allah SWT berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hujjah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula yang terbesar dia adalah Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT kerana memberikan kita kitabnya yang maksum, yakni yang terpelihara mahfuz semuanya sekali, daripada awal kitab sampai akhir kitab, dan ia terpelihara sampai hari kiamat. Tidak seperti yang berlaku pada kaum-kaum sebelum kita. Kita lihat kaum Yahudi, diturunkan kepada mereka kitab Taurat melalui Nabi Musa AS. Tapi sekarang kita dapati bahawa kitab Taurat itu telah menyeleweng, telah diubah. Begitu juga selepas itu kitab Injil kepada umat Nabi Isa AS, kitab daripada Allah SWT, hujah dan untuk mereka dan atas mereka. Tapi kitab itu sekarang telah diubah, telah diselewengi. Jadi yang tinggal di atas muka bumi yang tulen daripada Allah SWT hanyalah kitab Al-Quran Al-Karim yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Jadi pada dengan itu hujah Allah SWT akan tegak, tak ada akan datang kitab lain. Kalau kita tak cukup dengan kitab ini untuk dapat hidayat, untuk selamatkan diri daripada kesesatan, kita tunggulah, kita tak akan dapat kitab lain daripada Allah SWT. Jadi bangun siapa yang berjalan teguh kepada kitab Allah SWT ini, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Muntazillah abadah. Dan begitu juga yang mensyarahkan, yang menerangkan akan kitab Allah SWT ini tidak lain tidak bukan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pada malam ini insya-Allah akan meneruskan baca ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam kitab tafsir atau tafsir Al-Aitsar, atau asal kitabnya Aitsar Tafsir karangan Imam Abu Bakar Al-Jazair, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah, seorang ulama yang mengajar di Madinah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai biasa kita akan membaca ayat-ayatnya dan kita huraikan mana kita mampu. Sedang kita telah berhenti pada muka surat 162 yang ada kitabnya. Ayat-ayat Al-Baqarah daripada Al-Baqarah daripada 116 hingga ke 119. Jadi ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang artinya mereka berkata bahawa sesungguhnya Allah mempunyai anak. Subhanahu maha suci Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullullahu qanitun. Semua tunduk kepada badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia terkehendak untuk menciptakan sesuatu, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu, maka dia cukup hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah fayakun, maka jadilah ia. Wa qala alladhina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami, laula yukallimunallah au ta'tina ayah, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan itu. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum, hati mereka serupa. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami telah mengutus engkau yakni Muhammad dengan kebenaran. Bashiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta ditanya tentang penghuni-penghuni neraka. Jadi ini ayat-ayat yang datang selepas dibicarakan tentang orang-orang Yahudi secara umumnya, yang panjang lebar Allah SWT ceritakan daripada mula mereka berdialog dengan Nabi Musa AS, kemudian Allah SWT ceritakan lagi lepas satu-satu akan keburukan orang-orang Yahudi ini. Supaya apa? Supaya kita jauhkan daripada tingkah laku perangai mereka. Dan sampai kepada ayat yang terakhir berkenaan dengan hukum melarang orang daripada mendirikan salat ataupun menyebut nama Allah SWT di masjid-masjid Allah SWT. Dan kemudian Allah SWT menerangkan bahawa orang-orang tersebut tidak boleh masuk masjid Allah SWT ini melainkan dalam keadaan takut. Yang ini dalam keadaan hina. Orang-orang Islam tak boleh bawa masuk orang-orang kafir dalam masjid. Kalau mereka masuk, mesti dengan izin orang-orang Islam. Baik. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa bagi Allah, yang kepunyaan Allah, al-masyriqu wal-maghrib, apa-apa yang di timur dan apa-apa yang ada di barat. Inna Allah fa'inama tuwallu Tetapi di mana juga kamu hadapkan wajah kamu di dalam solat, fasama wajhullah, maka di situlah wajah Allah. Inna Allah wasi'un alim, yang sesungguhnya Allah SWT itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi seolah-olah ayat-ayat yang sebelum ini sebagai satu mukadimah kepada ayat yang baru kita baca tadi, itu berkenaan dengan masjid-masjid Allah SWT. Tujuan masjid adalah untuk mengagungkan Allah SWT, itu dengan beribadat kepada Allah SWT dengan ibadat-ibadat yang khusus maupun ibadat-ibadat yang umum. Itu asal fungsinya masjid. Masjid apa tujuannya? Untuk menyebut nama Allah SWT, beribadat, mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebuah tempat untuk ibadat. Itu asalnya, bukan tempat untuk tidur, tempat untuk makan, minum, tempat untuk berhibur, tentu sekali tidak, atau tempat untuk bermain-main. Itu bukan fungsi masjid tentu sekali. Baik, namun demikian, di sana ada fungsi-fungsi lain yang dilakukan ataupun dimainkan oleh masjid. Tetapi semuanya balik kepada fungsi yang asal, yang asal, iaitu mendekatkan diri seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana masjid berfungsi pada zaman Rasulullah SAW, ia lebih daripada sekadar untuk mendirikan solat, untuk baca Al-Quran, untuk mengajar ilmu dan sebagainya. Kerana pada zaman Nabi SAW, ia juga tempat apa? Tempat bermesyuarat, tempat bertanya khabar kepada ahli jamaah. Kemana dia? Kemana pulang tu? Kita tak nampak dia kan kat masjid ni. Oh, dia begitu dah begini, sakit dan sebagainya. Dia tanya jirannya. Oh, jiran dia kata begini dan begitu. Ataupun nanti aku tanya dan seterusnya. Kemudian dapat berita, maka dengan itu, kalau dia perlu bantuan, dibantu. Kalau ada masalah, dicuba diselesaikan masalahnya dan seterusnya. Jadi ada fungsi sosial di situ, fungsi kemasyarakatan di dalam masjid. Dan itu semua tak keluar daripada apa? Daripada maslahat yang asal, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kadang-kadang kita dapati masjid dijadikan sebagai tempat untuk bermesyuarat dalam perkara yang menyentuh akan kepentingan umat Islam. Tadi individu secara umum pun juga boleh, yakni apa ni, bahkan itulah patutnya kita jadikan masjid itu tempat kita bermesyuarat tentang keadaan umat. Misal kata tentang perkara yang berlaku di luar negara atau luar negeri, apakah ancaman-ancaman yang menghadapi negeri ini daripada musuh dan sebagainya, maka mesyuarat-mesyuarat itu akan dilakukan dalam masjid. Kerana ia tak keluar daripada fungsi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan maslahat umat Islam, artinya mempertahankan menegakkan fungsi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kadang-kadang kita dapati ada sedikit fungsi daripada sudut hiburan. Macam hiburan, tapi dia bukan hiburan yang melekakan. Sampai makan apa ni, masuk dari satu waktu solat ke waktu solat yang lain, sampai kan tidak nampak apakah ibadatnya di situ. Apa yang dapat kita bawa balik untuk mengingatkan diri kepada Allah SWT di dalam majlis-majlis itu. Kita dapati kalau zaman sekarang tak sama dengan zaman dahulu. Jadi ada mungkin tarian, tapi tarian yang dilakukan oleh orang-orang yang pahlawan, yang pandai bermain senjata. Pada satu hari datang kat masjid tu orang-orang daripada negeri Habsyah, tak salah saya, ni Egypt, di Ethiopia sekarang. Jadi mereka pandai bermain lembing dan mereka ada tarian ni. Jadi Nabi SAW datang dan melihatnya. Itu berlaku dalam masjid. itu dalam hadis-hadis yang sahih kita boleh dapat bahawa Aisyah radhiyallahu anha pun nak tengok juga. Tetapi adakah ada tarian apa tu gondang sayang ataupun tarian rapin dan sebagainya? Tidak, eh? Yang melekakan, yang menimbulkan syahwat dan sebagainya, tidak. Itu adalah salah satu daripada apa? Menunjukkan ketangkasan dalam apa? Dalam mengendalikan alat senjata untuk apa? Untuk berjihad, menegakkan agama Allah SWT dan selepas itu untuk beribadat kepada Allah SWT. Ada kadang-kadang ada juga kita dapati bahawa dalam masjid zaman Nabi SAW ada pergustian, yakni apa ni, latihan-latihan antara sahabat, mereka bergusti. Kita tahu itu bukan nak buang masa atau nak tunjuk siapa kuat, nak jadi siapa champion, dapat hadiah ke dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk berlatih, untuk siap-siap sedia untuk berjihad, melawan musuh. Jadi sentiasa mereka tegas dan sebagainya. Dan demikianlah. Jadi kalau itu kita hidupkan masjid, masjid Allah SWT dengan perkara ini semuanya, kita katakan maka dia adalah termasuk dalam memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila telah keluar daripada maksud tersebut, seperti hiburan, kita tengok satu pertandingan perlawanan yang tentu sekali tak ada apa Islamnya pun kat situ, bahkan kemungkinan besar ia menyeleweng, membawa kita keluar lalai daripada agama Islam dan perajaran, bahkan dia menyalahi bahkan hukum agama Islam. Banyak benda haram dalam majlis tersebut, ada muziknya dan sebagainya, ada campur lelaki dan perempuan, tidak menghormati akan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu Taala. Orang datang masjid, apa kita buat? Masuk ke masjid, apa kita buat? Kita solat tahiyatul masjid. Itu nama yang diberikan oleh ulama. Solat itu tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan, menghormati masjid. Jadi itu bukan macam kedai kopi dan sebagainya, tempat makan, tempat minum, tempat ketawa dan sebagainya. Tidak, masuk masjid ada adab-adabnya. Pertama sekali kita kena solat 2 rakaat. Jadi okey, bila dah solat dan nampak kita sedang menghormati masjid, dan kemudian selepas itu juga bukan waktu solat saja. Jadi bila mereka melakukan majlis-majlis yang menyalahi akan adab di luar rumah pun, di luar masjid pun, di pasar-pasar dan sebagainya pun kita tak buat macam itu, maka tentu sekali ia menyalahi akan adab menghormati dan memuliakan masjid. Jadi kerana masjid itu mempunyai kehormatan yang amat besar, bukan semua orang boleh masuk masjid. Hanya yang bersih, yang suci dia boleh duduk dalam masjid. Kotor-kotor, orang yang kotor sama ada hati, yakni yang fizikal ataupun yang maknawi, tak boleh masuk masjid. Orang kafir tak boleh masuk masjid, dia boleh duduk apa? Sebab dia kotor daripada akidahnya. Jadi kalau masjid haram sebagai hukum yang khusus, mereka tak boleh masuk masjid. Masjid haram. Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Mereka tak boleh masuk masjid haram selepas tahun ini, kata Allah SWT dalam surah Taubah. Dan demikianlah kita dapati bahawa perlu kita menghormati masjid. Jadi fungsi-fungsi masjid semua harus kembali kepada Allah, kepada menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang kita baca kemarin, siapa yang menghalang daripada perkara tersebut, daripada orang masuk masjid untuk beribadat kepada Allah SWT, tak ada orang lebih zalim daripada orang ini. Dia akan dapat kehinaan di dunia, dan juga di akhirat dia akan dapat azab yang amat pedih. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa masjid dalam apa? Dalam tempat masjid tentu sekali ada kena-mengena kaitan dengan ibadat solat. Jadi Allah kata walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah semuanya, segala-galanya. Sebab al-masyriq yakni yang timur dan yang barat tak ada lagi lah, selepas timur dan barat tak ada lagi. Sebab yang lain tu termasuk dekat timur dan barat. Semua orang naiknya matahari timur, barat. Semua orang ada timur dan barat. Betul tak? Di mana-mana yang timur tu semua matahari naik, lepas tu turun kat sana. Jadi segala-galanya adalah milik Allah SWT. Jadi oleh kerana itu kata Allah SWT, manapun kamu hadapkan wajah kamu dalam masjid atau menghadap kiblat ataupun tak menghadap kiblat, maka di situlah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama mengkafsirkan sebagai di situlah arah Allah Subhanahu Wa Taala. Arah yang Allah SWT berada di situ maksudnya Allah, itulah arah kiblat, itulah arah Allah SWT. Tapi ada juga ulama tak sebutkan pada minggu kemarin bahawa ada juga ulama mengatakan di situlah wajah Allah SWT yang benar. Yani hakiki memang Allah SWT, wajah Allah SWT ada kat mana-mana kita hadapkan wajah kita. Sebab Allah SWT meliputi segala-gala. Kat mana-mana pun awak menghadap, memang Allah SWT yang ni ada di situ. Bukan Allah SWT ada kat dalam bumi ni. Tidak. Kalau Allah SWT meliputi segala-galanya, maka mana-mana pun kita ada, Allah SWT meliputi semuanya. Itu maksud. Sebab Allah SWT maha besar dan maha luas. Kemudian Allah SWT ada di situ dengan ilmunya. Inna Allah wasi'un, maha luas dan juga maha mengetahui. Baik. Dan di dalam hadis kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT qibala wajhi musalli. Allah SWT ada di hadapan wajah orang yang solat. Ya, kita tahu bahawa kita sekarang solat menghadap ke mana sekarang? Barat eh? Barat lah, dekat barat. Itu orang lain menghadap ke tempat timur dan sebagainya. Semua menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni cerita eh. Tapi di mana-mana juga mereka berada, sedang mereka solat, Allah ada di depan mereka. Sebab Allah SWT kata Allah menghadap mereka, mereka yang sedang solat. Sebab di mana-mana juga Allah SWT meliputi mereka. Jadi inna Allah wasi'un alim. Kemudian Allah SWT di dalam ayat ini berfirman, mereka berkata. Siapa mereka ni? Orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir saja yang berani kata apa? Ittakhazallahu walada. Allah mengambil anak ataupun mempunyai anak. Siapa yang berani kata begini? Orang kafir. Sebelum kita katakan yang masyhur yang mengatakan Allah SWT mempunyai anak, anaknya anak lelaki satu orang, sebelum tu dah ada juga orang yang kata Allah SWT mempunyai anak. Orang yang kata Allah SWT mempunyai anak lelaki dan dia adalah Nabi Isa AS, mereka tu kita faham lah, kita kenal bahawa mereka adalah orang-orang Kristian, pengikut Nabi Isa AS tu. Pengikut asalnya, pengikut yang mendakwakan mereka pengikut agama Isa AS. Mereka katakan Allah SWT mempunyai anak. Kenapa Allah SWT, kenapakah beliau ni anak Allah SWT? Kenapa Jesus ni, dia tak nak cakap Nabi Isa lah, susah nak cakap. Kenapa Jesus itu kata mereka adalah anak Allah SWT? Apa dalil mereka? Sebab dia luar biasa. Apa yang luar biasa ya? Pertama sekali kelahirannya luar biasa. Macam mana luar biasa? Tak biasa lah. Sebab orang lain semuanya dilahirkan daripada ibu dan ayah. Tetapi Jesus ini, kata mereka, Nabi Isa salah ini dilahirkan dengan ibu saja, tanpa ayah. Ini satu perkara yang luar biasa. Jadi siapa bapaknya? Bapaknya senang aja keluarkan apa? Falsafah. Bapaknya mesti Allah SWT. Kemudian bila dia dilahir, lepas dia dilahirkan, dia mempunyai perkara yang luar biasa. Yang perkara luar biasa berlaku pada dia. Antaranya dia boleh bercakap, berkata-kata waktu dia masih bayi lagi. Jadi Mana ada manusia boleh berkata-kata waktu dia bayi? Dah dewasa, dah budak-budak bolehlah cakap. Tapi ni masih bayi lagi. Kalau ada memanglah masuk apa punya acceleration punya program pun, yang ni belajar cepat pun tak boleh baca, tak boleh cakap waktu umur berapa bulan ni. Kalau dia bohong lah. Kan ada program-program lah. Apa ni cepat baca, cepat apa lagi, cepat tulis, lepas tu cepat menari, cepat macam-macam nak buat benda-benda yang cepat. Lepas tu orang apa ni, kita ada apa ni, pertandingan penyanyian. Biasalah kalau untuk dewasa tu kan, joget untuk dewasa, rock untuk dewasa. Tapi sekarang budak-budak pun dah diperkenalkan kan, pertandingan-pertandingan seperti ini. Semua cepat, buat maksiat pun cepat. Dia dah terbiasa. Nanti ada je orang-orang Islam ikut-ikut. Ada lah ikut orang pakai tudung. Pakai tudung anak dia dimasukkan macam mana ni. Jadi itu bahagian daripada kejadian luar biasa Nabi Isa AS kampung kita. Dan dia juga boleh, apabila dia dewasa, dia boleh menyembuhkan orang yang dah buta. Dan ini tak boleh melihat, Nabi Isa AS boleh membuat dia melihat. Nabi Isa AS boleh mengubat orang yang sakit kusta, leprosi, sakit yang biasanya tak ada ubatnya, tertanggal satu-satu dia punya apa ni, kulitnya, jari hilang, potong sana potong. Dia kerana penyakit kulit, bukan pasal diabetes lain. Tapi Nabi Isa AS boleh menyembuhkannya. Kata ni perkara luar biasa. Dan dia boleh menghidupkan yang mati. Itu dia punya apa tu, climaxnya. Orang mati semalam, mati ke 3 hari lepas mati, boleh hidupkan. Hidup balik, makan apa semuanya. Hebat. Dia menghidupkan, dia buat daripada tanah liat itu burung. Lepas tu Dia boleh terbang. Bukan Allah SWT jadikan dia, dia boleh terbang. Itu perkara yang dilakukan oleh Nabi Isa AS. Dan banyak lagi. Jadi mereka kata ini tak boleh dilakukan melainkan Tuhan. Especially yang menghidupkan yang mati itu. Jadi Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Itu konklusinya. Dan kemudian orang-orang yang lain yang mengatakan bahawa Allah SWT mempunyai anak adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, iaitu orang-orang yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasul SAW untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan orang-orang Quraisy menganggap bahawa Allah SWT mempunyai anak, dan anak-anak Allah SWT itu adalah malaikat-malaikat. Yang mereka letakkan dengan tanpa ilmu. Kalau doktor pun nak letakkan anak ini laki-laki ke perempuan, nak ngecek dulu ada ni. Ini diorang main pandai-pandai je. Anak-anak Allah SWT ni, yang malaikat ni, semua anak-anak perempuan. Alhamdulillah. Padahal mereka sendiri kalau dapat anak perempuan, mereka benci. Dan sampai keadaan takut, malu sangat kalau dapat anak perempuan. Apa nanti apa ni orang semua katakan, dapat anak perempuan, malunya dapat anak perempuan. Boleh malu dapat anak perempuan. Kalau orang terdengar kita dapat anak perempuan, cepat-cepat apa, pergi kat satu tempat, sunyi-sunyi, korek lubang, tanam sudah. Sama ada waktu baru lain ataupun dah lepas itu. Kerana malu, mereka tak suka anak perempuan. Pada mereka anak perempuan ni tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Bukannya boleh tolong perang, pergi perang, berjihad dan sebagainya. Dia tahu pekik-pekik saja. Lepas tu kalau mati, dia tahu nangis saja. Jadi mereka tak ada faedahnya. Anak-anak perempuan, tapi mereka kata anak-anak Allah SWT, malaikat-malaikat ni semua perempuan. Dan mereka letakkan nama-nama itu dan sebagainya. Dan di dalam umat-umat lain, kita tahu bahawa banyak lagi agama-agama lain-lain yang mengatakan bahawa Allah SWT mempunyai anak, agama Hindu, agama apa dan sebagainya. Dan yang termasyur di negeri Yunan, Greek, kita tengok berapa banyak anak Allah yang mereka berikan kepada Allah SWT. Jadi itu semuanya apa tu, kita katakan memberikan sesuatu sifat kepada Allah SWT. Dengan Allah SWT punya anak, satu sifat yang apa ni, yang amat hina ini, untuk Allah SWT berlaku. Maka Allah SWT pun kata mereka mengatakan Allah SWT mempunyai anak. Kemudian Allah SWT nak jawab kenapa itu adalah satu dakwaan yang palsu. Pertama sekali kata Allah SWT, Subhanahu, Subhanah, Maha Suci Allah. Jadi itu jawapan pertama terhadap dakwaan mereka Allah mempunyai anak, iaitu Maha Suci Allah. Jadi Allah SWT apa dia? Maha, Maha Suci. Suci lawannya apa? Kekotoran, kekurangan. Jadi Allah SWT Maha Suci dari apa juga sifat kekurangan. Dan mempunyai anak ini, adakah dia satu kesempurnaan ataupun satu kekurangan? Untuk Allah SWT dia adalah satu kekurangan. Kerana manusia ni mempunyai anak, makhluk lain semua punya anak. Sebab apa? Mereka nak ada, nak ada yang sambung mereka. Jadi bapak kalau tak ada anak, nanti habis saja. Dia tak ada apa lagi, dia tak ada warisan, tak ada zuriat. Begitu juga binatang-binatang, untuk spesiesnya kekal hidup, dia kena ada, ada zuriat, kena ada anak. Jadi dia perlu anak-anak ini untuk apa? Menyambungnya, menyambung spesiesnya. Adakah Allah SWT begitu? Tentu sekali tidak. Dan kemudian kita dapati bahawa makhluk-makhluk Allah SWT semuanya makin lama makin makin tua. Dan bila tua makin kuat ke makin lemah? Dia kata makin kuat, tapi biasanya dia akan makin makin lemah lah. Kalau betul-betul dia akan makin lemah. Jadi dia lemah, dia perlukan anak untuk menolongnya. Itu diketahui oleh semua orang. Jadi yang memerlukan kerana orang lain, kerana lemah, itu adalah lemah. Itulah satu makhluk yang lemah. Maha Suci Allah SWT daripada daripada itu. Dan banyak lagi apa ni, sebab-sebab mempunyai anak bagi Allah SWT adalah kekurangan. Kita mungkin nak apa ni, nak manja dan apa semua itu, itu semuanya keperluan yang yang lemah, yang disucikan daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang mengatakan bahawa kalau untuk manusia mempunyai anak itu bagus ke tak bagus? Bagus. Ha, tak ada anak pula yang tak bagus. Itu untuk untuk manusia. Untuk Allah SWT tidak. Jadi kata Allah SWT Maha Suci Allah SWT. Dan juga kalau Allah Maha Suci, Allah mesti Maha Esa. Allah tak boleh ada lebih daripada satu. Tak boleh kongsi sifat-sifat Allah SWT. Nanti dah ada dua Tuhan, mana satu Tuhan? Allah SWT ke anaknya? Nak sembah mana? Satu. Nak sembah dua-dua? Tapi kalau kuasa mereka sama, macam mana? Kalau dia kata dia nak buat gini, dia buat gini, yang itu pun nak kata buat itu, yang berlawanan dengan yang itu, macam mana? Kan dah bergaduh bapak dengan dengan anak, nak rebut kuasa. Jadi mustahil Allah SWT mempunyai mempunyai anak. Dan kalau anak dia lebih weak, apa ni, kurang sikit daripada bapak, bapak lagi kuat, buat apalah ada anak? Baik terus sembah dengan bapak. Jadi Maha Suci Allah SWT, kata Allah SWT. Dalil pertama Subhanahu. Kemudian Allah SWT mengatakan dalil kedua, Balahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan untuknya, ini baginya, apa-apa ma yang ada di dalam langit-langit dan bumi. Apa ada kat langit? Apa je yang kita nampak? Langit tu sendiri dengan bintang-bintangnya, dan makhluk-makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat semuanya yang kita boleh nampak, yang sikit, banyakannya kita tak boleh nampak. Alam yang tinggi tu sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang di muka bumi ini, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk ni milik milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni kita tak terkira berapa banyak. Ada orang sempat kira berapa berapa ramai orang? Tak sempat nak kira. Berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan, berapa kali umur gitu, tak akan terkira. Manusia ya dia tak dapat kira. Apalagi binatang-binatang, serangga, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi lain, yang di dalam bumi lain, yang di dalam air lain. baik ada je makhluk baru, belum sempat beri nama lagi. Banyak lagi makhluk-makhluk Allah SWT kat dalam lautan tu belum ada nama lagi, baru nak beri nama. Projek besar tu nak kasih nama, nak susun. Semua tu milik Allah SWT. Kalau itulah keadaannya, Allah SWT memiliki semuanya, waktu dia ada, dia ada anak, bagaimana dia boleh ada anak? Itu maha kuasa. Balahu ma fis samawati wal ard. Jadi itu dalil kedua. Tak perlu ada anak. Jadi kalau dia nak apa-apa dia, itu semua dia milik dia. Baik. Kullun lahu qanitun, itu dalil ketiga. Kemudian kata Allah SWT, semuanya itu yang ada dekat langit, yang ada dekat bumi, semuanya tunduk kepada Allah SWT. Qanitun, tunduk, patuh, taat kepada kehendak Allah SWT, bertakdir Allah SWT. Kalau malaikat-malaikat ni, maka mereka semua tunduk kepada Allah SWT, sujud kepada Allah SWT, rukuk kepada Allah SWT. Ada pula malaikat yang zikir je kepada Allah SWT, istighfar je kepada Allah SWT dan sebagainya. Semua tunduk kepada perintah Allah SWT. Ada yang mempunyai tugas-tugas yang yang khusus, yang bawa wahyu lain, yang turunkan hujan lain. Dan sebagainya. Kemudian di muka bumi pula, semuanya juga tunduk pada Allah SWT. Manusia semuanya tunduk pada Allah SWT, sama ada mereka beriman kepada Allah SWT maupun tidak. Yang beriman memang tunduk pada Allah SWT, yang tak beriman pun tunduk pada Allah SWT. Daripada sudut apa? Daripada sudut takdir. Daripada takdir Allah SWT, mereka tunduk pada takdir Allah SWT. Kalau mereka dilahirkan lelaki, mereka kena tunduk ke mereka boleh ubah? Sekarang mereka sudah nak ubah lah. Banyak nak ubah. Tak ada. Sebenarnya kalau dilahirkan begitu, begitulah dia. Mereka harus tunduk. Mereka dapat rezeki macam ini, mereka dapat rezeki macam ini. Kalau mereka kaya, mereka kaya. Semua tunduk pada Allah SWT. Bahkan skill segenap gerak-geri mereka tunduk pada Allah SWT. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang untungnya adalah orang yang beriman. Sebab mereka adalah terpaksa tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka. Mereka bernafas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bergerak-geri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka taat pula dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu mereka beruntung, mereka dapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya orang yang kata ni tunduk pada Allah SWT, tapi dalam dalam kekuasaan Allah SWT, tapi mereka keluar daripada syariat Allah SWT, maka dengan itu mereka rugi, mereka akan diazab pada Allah SWT. Tapi mereka semuanya qanitun, kullullahu qanitun. Binatang-binatang semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Tak ada satu pun serangga, tak ada satu pun binatang yang keluar daripada kekuasaan Allah SWT. Okay. Semua tunduk kepada sistem yang Allah SWT pula letakkan. Okay. Dalil keempat, Allah SWT kata badi'u samawati wal ard. Dan Allah SWT itu adalah pencipta langit-langit dan bumi. Badi'u, badi'u ni wazan fa'il dalam bahasa Arabnya, yang bermakna mubdi', yakni yang menjadikan, menciptakan. Dari kalimat bid'ah, bid'ah artinya mengadakan sesuatu yang belum ada misalnya sebelumnya, yang belum ada misal sebelumnya. Jadi benda tu baru, totally baru, itulah bid'ah asalnya. Jadi bila Allah SWT badi'us samawati wal ard, maka Allah SWT mubdi', Allah SWT mengadakan langit dan bumi ni daripada tanpa misal, gairi misal dan sebagainya. Tak ada contohnya. Subhanallah. Tak ada contoh. Terus jadi. Kita kalau yang gini awak belajar pun mesti ada contohnya. Jadi ke awak tak ada tak ada contoh nak buat rumah. Macam mana pun style dia lah baru ke apa semuanya, mesti ada contoh. Cuma awak tambah-tambah itu dan ini. Tak ada complete bid'ah lah. Innovation tu tak ada yang complete 100%, takkan ada. Semuanya ada adalah Ethiopia, tambah tu tambah ni dan sebagainya. Copy dari sistem tu, taruh kat sini sikit, ni sikit, ni sikit, ni sikit. Orang perlukan ini, taruh roda. Orang perlukan ni, taruh apa, rantai. Orang perlukan ni, taruh enjin. Jadilah kemudian kereta tambah lagi. Ini boleh buat resit. Tadi dia taruh kepak dia lah, boleh tak nak kereta tu nak terbang. Bukan bid'ah. Bukan satu bid'ah. Bukan macam sifat Allah SWT tadi, sama wa ta'ala, tanpa misal sebelumnya. Tak ada misal, tak ada contoh. Kalau dia boleh demikian, perlukah dia ada anak? Atau boleh kalau semata mempunyai anak? Kemudian dalil yang kelima, wa idza qada amran, apabila dia menghendaki sesuatu, apabila dia berkehendak menciptakan amran, satu perkara. Ini singular, amran ni jamak dia umur. Ini apa juga perkara yang Allah SWT kehendaki, satu perkara ni, fa'innama, hanya saja cukup bagi dia mengatakan kepada perkara tersebut, kun, jadilah. Faya kun, maka dia akan berlaku, dia akan jadi. Bagaimana yang Allah SWT qada, bagaimana yang Allah SWT tetapkan, Allah SWT kehendaki. Kalau dah macam itu, Allah SWT tidak layak mempunyai anak. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat itu, wa idza qada amran, dalil yang kelima tu, kalau kita lihat maknanya, wa idza qada amran, qada tu asal maknanya, maknanya tetapkan, qada, hukum kan. Tapi di dalam ayat ini maknanya hanya satu, iaitu apabila Allah SWT kehendaki. Yang dari itu satu perkara. Ta'in nama yaqulu lahu kun fayakun. Sebab dalilnya di dalam ayat-ayat lain dalam Quran, satu Quran ditafsirkan antara satu dengan yang lain. Surah Yasin, Allah SWT berfirman, innama amruhu idza arada syai'an, arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Hanya sahaja Allah SWT bila kehendaki sesuatu, arada syai'an, nak sesuatu, dia hanya mengatakan kun, maka dia berlaku. Jadi qada kat sini boleh digantikan dengan mana? Arada. Jadi arada dan qada ni maknanya sama di dalam ayat seperti ini. Walaupun qada dalam tempat lain mungkin mana makna lain. Jadi semua perkara yang Allah kehendaki, Allah katakan kun, jadilah. Perintah kepada benda tersebut, jadilah, maka dia akan jadi. Begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu alat, tak perlu orang bantu, tak perlu anak tolong. Macam Nabi Ibrahim AS nak buat kat Kaabah, anaknya Nabi Ismail AS bantu ke? Nabi Musa AS dakwah pada Fir'aun pun ada pembantunya, dengan Nabi Harun AS. Dan manusia semua perlu buat pembantu, tak ada dia kena buat seorang-seorang. Akan mudah kalau ada pembantu. Satu orang pun, walaupun sikit, awak cuba angkat barang seorang dengan angkat dua orang, walaupun dia boleh angkat sikit, dia pun dah jadilah. Rasa sedap sikit, rasa tenang sikit. Ya Allah SWT tak perlu. Dia kata kun, maka benda tu berlaku. Baik, ada tak sesuatu di langit ataupun di bumi yang bukan berlaku dengan kehendak Allah SWT? Allah tak nak dia berlaku, dia berlaku? Tak ada. Semua berlaku dengan kehendak Allah SWT. Semua yang ada ni ada sebab Allah SWT nak dia ada. Termasuk iblis, termasuk benda yang haram, najis ke apa benda yang jelek-jelek, termasuk tu semuanya Allah nak dia berlaku. Sebab tu dia ada. Termasuk orang yang jahat, orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan dan sebagainya, semua Allah SWT nak dia ada. Sebab tu dia ada. Jadi yang sebaliknya, semua benda yang baik, semua ni kehendak Allah SWT. Jadi tak ada sesuatu pun yang yang tidak berlaku, yang tidak ada, tidak wujud, yang tidak diciptakan, melainkan dengan kalimah kun. Dengan kalimah saja, kun, satu kalimah saja, maka dia terus berlaku. Tapi kalau orang tanya, bukankah kita, yakni manusia ni, dalam Al-Quran Al-Karim diceritakan bagaimana manusia diciptakan? Diciptakan terus jadi manusia ke? Nabi Adam terus jadi manusia? Manusia macam mana pula? Dalam Al-Quran diceritakan, dia mula-mula daripada apa? Air mani, lepas tu dia jadi sekumpal darah, madara jadi sekumpal daging. Kemudian dia ada tulang. Manusia khalqan akhar, kemudian Allah Taala jadikan dia ciptaan yang lain. Jadi dia ada prosesnya. Ada development daripada ini ke ini ke ini ke ini. Kemudian dia diberikan roh oleh Allah SWT. Kemudian bila dia keluar, dia jadi mendengar dulu, baru boleh melihat. Kemudian baru dia akil. Kemudian baru dia berakal. Pelan-pelan. Macam mana pula Allah SWT kata dalam ayat ini, dia cuma kata kun, jadi, maka terus jadi. Jadi kena jawab. Yang kita bayangkan kun, kata satu kalimat terus jadi. Ada tak sesuatu perkara yang berlaku dengan tanpa ketawar, dengan tanpa progress di dalam kita Allah SWT? Semua tumbuh pelan-pelan, apa semua itulah. Kita tak tahu. Kita cakap kita tak tahulah, yang lain tahu cakap lah. Kita tak tahu. Semua berlaku dengan proses. Itu memang sunnatullah. Memang sunnatullah macam itu. Bumi ni pun diciptakan dalam 6 hari. Mula ini, mula itu dan sebagainya. Daripada gas, daripada asap saja, waya dukhan, langit pun mula-mula apa ni? Asap saja. Tak perlu ditafsirkan dengan gas dan sebagainya. Ada daripada tokan atap, rakan mula-mula langit dan bumi ni satu. Satu. Allah SWT pecahkan dia, jadi langit, jadi bumi. Macam mana kat sini Allah kata kun, jadi, terus jadi. Jadi jawapannya, proses tu semuanya diketaki oleh Allah SWT. Bila dia berlaku ke tidak? Jadi Allah SWT setiap kali benda tu nak jadi, Allah SWT kata kun, dia jadi. Jadi maksudnya dekat sini, semua benda yang berlaku, yang baru ataupun daripada asalnya, semua datang daripada kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan berlaku sebagaimana yang Allah SWT kehendaki. Cuma bezanya, ada makhluk Allah SWT yang diciptakan special. Yang ini bukan terus daripada kalimat Allah SWT, tetapi daripada lain. Bagaimana makhluk Allah SWT, bapa manusia Adam AS, diciptakan daripada tangan Allah SWT sendiri. Allah SWT ciptakannya daripada tanah liat dengan tangan Allah SWT. Baru Allah SWT summa qala lahu kun fayakun. Kemudian maka katakan pada dia, jadi, maka dia jadi. Dah jadi, baru Allah SWT kata kun fayakun. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi Adam AS. Beza dengan yang lain, cuma dikatakan kun fayakun. Tapi semua ada, ada proses. Baik. Jadi itu ayat-ayat tadi menolak dakwaan orang-orang kafir, Nasrani, orang-orang musyrikin bahawa Allah SWT mempunyai anak. Ini adalah dalil-dalil yang amat kuat sekali ya. Kalau kita nak pergi pada logik apa semuanya, Ini dah memang logik. Memang masuk akal. Baik. Kalau ada lagi tambahan sajalah. Ini atasnya tentang bahawa Allah SWT tidak boleh yakni Maha Suci Allah SWT daripada mempunyai anak. Jadi mengatakan Allah SWT punya anak adalah satu dosa yang amat besar. Amat besar, dosa yang amat-amat besar. Kata Allah SWT mempunyai anak, satu perkara yang amat menyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ya, satu kata-kata yang amat menyakitkan Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah SWT disakiti oleh Bani Adam. Kenapa mereka katakan dua perkara? Kenapa mereka katakan bahawa Allah SWT mempunyai anak, dan kedua mereka mengutuk, mencela ad-dahar, yang ini waktu. Sedangkan aku adalah waktu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kata-kata yang menyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang sahih ya. Kalau orang tanya macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh disakiti, betul ke Allah Subhanahu Wa Taala disakiti? Jadi kita tak faham dia disakiti lah, makna dia lain lah dan sebagainya. Tidak. Untuk kita betul Allah SWT, Nabi kata Allah SWT disakiti, telah disukti lah. Maka Allah SWT disakiti. Dan dia tidak mustahil bagi Allah SWT, dia tidak menjejaskan kemuliaan, kesempurnaan Allah SWT. Kenapa? Sebab kita boleh disakiti. Dan orang yang disakiti ni ada dua keadaan. Bila disakiti, satu dia dimudaratkan. Dia ikham si, maknanya dia apa, ada efek, berkesan padanya. Ada orang kena anaknya disakiti, tapi tak ada apa-apa, tak memudaratkan. Tak ada apa-apa. Jadi untuk Allah SWT macam yang kedua, Allah SWT disakiti tapi dia tidak memudaratkan Allah SWT. Kalau dia memudaratkan, itu dicucikan Allah SWT daripada Allah. Tak boleh dimudaratkan. Tak ada apa-apa yang boleh memudaratkan Allah SWT. Tak ada apa-apa yang boleh beri manfaat kepada Allah SWT. Allah yang beri manfaat, Allah yang beri mudarat. Okay. Oleh kerana Allah SWT kata dia disakiti dengan kata-kata orang-orang kafir ini, maka kita beriman kepada perkara tersebut. Yang penting maknanya itu adalah kata-kata yang amat amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran, takadu samawatu yatafattarna, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhiru jibalu hadda. Hampir-hampir langit ini yatafattarna minhu, dia hampir pecah berkecai. Sebab apa? Mendengar orang kafir kata Allah SWT punya anak, ini anak Allah, ini anak Allah, wahai anak Allah dan sebagainya, langit hampir-hampir berkecai kerana buruknya kata-kata tersebut. Dan juga bumi, wasyaqqal ardu, hampir bumi ini terbelah mendengar kata-kata tersebut. Wa takhiru jibalu hadda, dan hampir juga gunung-ganang ni semuanya roboh ke bawah akibat mendengar kata-kata orang kafir. Tapi nasib baik tak berlaku demikian. Hampir-hampir kita tak nampak. Tapi demikianlah orang kafir ni kat gerejanya, Good Friday-nya ke, dekat apa-apa festival Christmas apa semuanya, dia kata Son of God, Son of God dan sebagainya. Sampai dulu sampai sekarang keadaannya amat besar untuk Allah SWT. Patut-patut kalau bukan kerana rahmat Allah SWT, dah binasa dah semua ni, hancur. Benarkah Allah SWT mutu? Demikian. Jadi dengan itu, boleh tak kita join sama dalam perayaan-perayaan orang-orang Kristian yang mengatakan Allah SWT mempunyai anak, anak Allah SWT? Itu sekali haram dan dosa. Tak boleh. Dalam semua bentuk. Sebab kata-kata itu ataupun dakwaan mereka itu adalah dakwaan yang amat menghinakan Allah SWT. Jadi kata Allah SWT, subhanahu maha suci Allah dan seterusnya. Baik, kemudian Allah SWT berfirman, wa qala allazina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimuna Allah, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Kalaulah Allah SWT berbicara dengan kami, maknanya dia nak minta Allah SWT cakap-cakap dengan mereka. Siapa yang kata ni? Ini adalah orang-orang yang la ya'lamun, dan mereka ni adalah orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW. Mereka cakap, Rasulullah SAW dengar, kita nak Allah SWT berkata-kata dengan kami. Au ta'tina ayah, ataupun kau wahai Muhammad datangkan kepada kami satu ayat. Satu ayat saja cukup. Satu apa? Tanda. Bukan ayat Al-Quran. Al-Quran dah banyak dah turun. Mereka nak apa? Mereka nak tanda yang boleh mereka nampak. Eh, kenapa mereka minta perkara ini? Kenapa nak minta Allah berkata-kata dengan mereka ataupun Nabi SAW bawa mereka satu tanda? Tanda apa yang mereka nak? Nak melihat tanda kebenaran Nabi SAW bahawa dia benar adalah Rasul daripada Allah SWT dapat wahyu. Jadi mereka nak minta dalil tanda kebenaran Rasulullah SAW. Antaranya, kalau betul kau Rasul, Allah berkata-kata dengan kita. Jadi yang pertama tu, laula yukallimunallah, kalau Allah SWT tidak berkata-kata dengan kami, ini sebenarnya permintaan ikhlas ke, atau ini sebenarnya permintaan yang dusta? Adakah ikhlas maknanya apa? Kalau Allah SWT kata-kata dengan kita, barulah kita percaya. Adakah macam itu? Tidak. Jadi ini kata ulama adalah ta'annuf. Ta'annuf ni maknanya lebih-lebih. Minta tanda spesifik. Ini tanda spesifik ataupun ayat spesifik ataupun ayat ini tanda. Tanda spesifik ataupun tanda umum. Tanda spesifik. Apa dia nak? Dia nak Allah berkata-kata dengan mereka. Tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW satu ke? Banyak. Banyak. Tapi mereka minta yang ini. Maknanya apa? Ini dah. Ini betul-betul nak lebih-lebih. Melampau. Kemudian yang kedua pula, al-taqtina ayat ataupun kau wahai Muhammad datang kepada kami, ataupun ayat datang kepada kami. Yang ini satu tanda datang kepada kami. Apa juga tanda lah. Seolah-olah sebelum ini belum datang kepada mereka satu tanda pun daripada Allah SWT menunjukkan kebenaran Muhammad SAW. Jadi yang permintaan kedua tu, dia tak minta spesifik, dia minta umum. Tapi permintaan itu dinamakan permintaan ingkar juhud, permintaan ingkar degil. Memang tak nak percaya je. Maknanya dulu semuanya ayat-ayat yang datang kepada mereka tu semuanya macam bukan dalil, macam bukan bukti kebenaran Rasulullah SAW. Kita nak ayat apa? Jadi kau bawa ayat tu. Baik. Demikianlah Nabi SAW bagi kita berhadapan dengan orang-orang macam ini. Jadi kata Allah SWT apa? Okey, semua kumpul, Allah nak kata-kata pada mereka. Tak ada punya. Okey, ini tanda untuk kamu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Tak. Jawapannya adalah kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka berkata sama seperti kata-kata mereka ini. Jawabnya apa? Dua orang dulu-dulu pun cakap benda yang sama, minta benda yang sama. Dan kita tengok yang first, mereka nak Allah SWT kata-kata dengan mereka. Dulu pun orang dah minta Allah SWT boleh dilihat dengan dua kepala mata mereka. Ingat Nabi Musa AS, kaum ni macam mana? La nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Mereka kata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampailah kami dapat lihat Allah SWT terang-terangan depan mata kita. Wah, ni nak nak apa, nak beriman ke, nak apa ni, nak ada game. Jadi dulu pun dah cakap macam itu. Mereka minta tanda itu, tanda ini dan sebagainya atas kebenaran rasul mereka. Apa yang berlaku? Mereka tak beriman. Kadang-kadang turunkan ayat itu, kemudian mereka diazab sebab mereka minta ayat tersebut, kemudian tak beriman. Nabi Talib alaihissalam pernah minta satu tanda, betul tak? Allah SWT pun berikan tanda. Apa dia? Daripada batu Allah SWT keluarkan satu unta yang besar, unta betina yang besar depan mata mereka semuanya. Mereka beriman ke tidak lepas tu? Tak ya. Jadi sebenarnya kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, demikianlah orang dahulu, orang sebelum mereka berkata sama seperti kata-kata mereka. Bawakan ayat. Jadi mereka tak beriman. Jadi buat apa nak berikan ayat? Tasyabahat qulubuhum. Kenapa mereka kata-katakan yang sama, benda yang sama? Orang dulu, berapa ribu tahun dahulu dengan orang sekarang sama cakap, dialognya sama. Sebab tasyabahat qulubuhum. Hati-hati mereka serupa. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sesungguhnya kami telah menerangkan, menampakkan ayat-ayat kami untuk orang-orang yang beriman. Ayat-ayat dah datang dah. Tapi yang akan beriman ya adalah orang-orang yang yakin. Orang yang syak, ragu-ragu, tak ada faedah bagi mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kafir lagi tak ada faedah bagi mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walan tughniyal ayatu wa nuzuru an qaumin la yuqinun. Dalam surah Yunus Allah dah terangkanlah, walan tughniyal ayatu, tak ada faedahnya ayat-ayat ataupun nuzur, ancaman-ancaman apa pun terhadap orang-orang yang tidak yakin. Jadi yang dapat manfaat hanyalah orang-orang yang yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbesar sekali adalah Al-Quranul Karim. Sebab tu banyak dalam Al-Quran disuruh apa ni? Suruh lihat Al-Quran ni. Al-Quran gini, Alif Lam Mim, inilah Al-Quran, Udah Linda dan sebagainya, Alif Lam Ra, Tanzil, inilah yang turun daripada Rasulullah Tuhan dan sebagainya. Semua tunjukkan bahawa Al-Quran ni lah bukti kebenaran Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT cabar mereka, suruh bawakan satu surah macam surah yang ada dalam Al-Quran, dengan balaghahnya, dengan fasahahnya, dengan maknanya yang begitu apa ni, begitu memberi apa ni, memberi petunjuk. Kemudian tak boleh datangkan surah, bawa 10 ayat pun jadi yang sama macam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bukti kebenaran Nabi SAW. Tak boleh buat 10 ayat, bawa 1 ayat pun jadi sama macam Al-Quran. Mereka tak dapat bawakan 1 ayat pun seperti Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang Arab yang membangga dengan kefasihan mereka di dalam bahasa Arab, dalam syair dan sebagainya. Apakah digantung syair-syair yang menang, yang champion dalam pertandingan mereka kat mana? Kat Kaabah. Di Kaabah mereka tak boleh bawa pun satu ayat yang macam mana Nabi SAW bawakan daripada Al-Quran Al-Karim. Dan ayat-ayat lain ada tak? Ada. Kebenaran Nabi, yang ini seorang Nabi, kebenaran seorang Nabi bahawa dia adalah seorang Nabi daripada Allah SWT, bukan satu, banyak lagi. Bukan daripada, hanya daripada tanda-tanda yang luar, yang boleh kita nampak, boleh kita lihat, yang luar biasa. Tidak. Tapi yang pertama sekali sebelum ayat-ayat tu semua ya, adalah daripada orang tu sendiri. Daripada siapa? Nabi tu sendiri. Dia saja, keadaan dia je, kita dah boleh tahu bahawa dia adalah benar rasul daripada Allah SWT. Bukan orang penipu. Kasapnya, keadaannya dan sebagainya, seperti Nabi Muhammad SAW yang dipercayai dan sebagainya, itu sudah cukup. Dan hari ini, semalam sama je macam kita, tak pernah tipu dan sebagainya. Tahu hari ini dia bawakan satu berita, dia kata dia Nabi. Itu cukup dalil bahawa apa yang dia katakan itu adalah benar-benar orang baik, bukan orang jahat. Kalau orang bukan baju hitam, sumpuk hitam, semua benda hitam, keris hitam agaknya. Lepas tu dia kata dia Nabi. Zaman sekarang pakai kot hitam. Lepas tu dia kata dia Nabi. Tak payahlah bawa apa tanda pun kita tak percaya. Tak percaya, satu orang jahat pula tu. Tak keluar masuk dia berapa kali, tak tahu menghilang eh. Berapa bulan ke berapa tahun datang terus dia jadi Nabi. Indonesia banyak macam itu. Tak payahlah bawa tanda apa-apa pun. Tapi kalau Nabi-Nabi Allah SWT, Rasulullah SWT, daripada diri mereka sendiri adalah bukti bahawa mereka benar dan dituntunkan, diwahyukan oleh Allah SWT. Itu kita kena ingat. Jadi ayat ni, sebab itu kita kena ubah sedikit pemahaman konsep tentang ayat Allah SWT mu'jizat. Ayat Allah SWT asal maknanya adalah tanda, alamat eh. Ayat tu tanda, dia menunjukkan kepada sesuatu. Dan tandanya tanda yang spesifik, tanda yang spesifik. Itu asal. Jadi kita jangan katakan mukjizat, ayat tu mukjizat. Jangan kata Quran ni mukjizat. Lebih baik kita katakan ya ayat, daripada ayat ya Allah Subhanahu Taala. Sebab kalau mukjizat tu dah tersedut makna bahasanya, mukjizat tu benda yang melemahkan orang, yang ni orang tak boleh buat macam itu. Beza dengan tanda. Tanda lah tanda yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Awak tengok kalau mukjizat, kalau tengok sihir, sihir dia boleh terbang eh? Dia boleh pergi kat satu tempat jauh, dia datang balik misalnya. Dia boleh telam kat bawah, dia boleh keluarkan satu benda dengan sihirnya. Dia boleh kena apa? Kena cucuk dengan macam-macam lembing, tak mati. Dia potong-potong misalnya, tak apa-apa, boleh cantum balik. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Mukjizat lah tu. Orang tak boleh buat macam itu, lemah. Orang tak boleh buat macam itu. Sebab tu bahaya. Kita cakap satu perkara tu mukjizat, nanti masuk dalam dia perkara yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh tukang sihir yang sumpama. Jadi kita katakan dia adalah satu tanda. Sebab tu dalam syarak, dalam syariat, tak ada satu kalimat mukjizat. Jadi kalau kita dah biasa dengan kalimat mukjizat tu, dengan makna yang gini, kita katakan, kita pakailah, kita gunakan. Jadi kalau boleh kita apa ni, lebih baik kita katakan satu ayat, satu tanda menunjukkan ke apa ni, kebenaran Rasul itu. Apa dia tanda tentang tanda kepada Allah Subhanahu Taala. So, kalau ayatullah, ayat Allah Subhanahu Taala, maknanya dia menunjukkan kepada Allah. Sebab Al-Quran itu adalah ayat. Dia apa? Dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama, ayat tu kan tanda. Tanda tu special. Kita nak kata tanda tu spesifik. Jadi dia bukan tanda biasa, mana orang lain pun ada. Jadi kalau jalan pergi jalan Yunus ni, mesti satu je lah yang pergi kat sini. Lorong ni apa, lorong apa ni, awang eh, mesti ada satu je yang tujuh jalan ni. Jangan keluar kat sana ada lorong, itu bukan tanda lagi, dah tak guna, no point. Betul tak? Okay, tanda dia spesifik. Sebab tu kalau tanda tu menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW, dalam tanda dia mesti lain daripada yang lain, luar biasa. Itu dia beza dia, yang tak dikongsi oleh lain daripada beliau. Jadi kalau yang demikian, baru kita kita dapati bahawa banyak ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap sesuatu akan berlaku. Jadi kata tentang orang lain tak boleh buat macam itu. Betul. Itu penting. Baik, dan Allah SWT kata apa? Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka ni serupa. Orang kafir ni semua hati-hati dia serupa. Allah SWT tak kata sama. Tasyabah ni tak sama dengan mitla eh. Sama tu. Syabah ni hampir je. Hampir. Tapi tak sama 100%. Kalau ni pula sama 100%. Jadi kata-kata mereka tu sama 100%, tapi hati mereka tu tak sama, hampir sama. Bakallah kemakalah kebukuman laisa kamit lihi syai'un. Tidak ada yang sama seperti Allah. Tak ada yang sama sepertinya. Sesuatu pun bahawa sami'ul basir, dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Exactly oleh Allah SWT. Tak ada punya. Jadi Allah SWT nafikan persamaan. Jadi di sini kita tak boleh katakan tak ada yang serupa dengan Allah SWT pun. Berbeza serupa dengan sama. Allah SWT kata apa? Bahawa kami dia maha mendengar. Dan ada tak makhluk Allah SWT yang mendengar? Banyak makhluk yang mendengar. Serupa ke sama? Serupa lah. Tapi ini bukan Allah SWT lah. Pasal lain pendengaran. Penglihatan pun ada juga. Tapi dia tak sama, tapi dia serupa. Kalau tak ada yang serupa pun tak ada. Kalau tak ada benda yang serupa dengan Allah SWT atau dengan sifat Allah SWT, kita tak boleh kenal Allah SWT. Tak mampu kita kenal Allah SWT. Macam mana kita nak faham sesuatu yang kita tak pernah nampak, yang kita tak pernah dengar? Kita hanya boleh faham perkara yang kita pernah nampak atau kita pernah dengar. So, kita tahu ni. Kalau saya katakan ada dekat kebun saya tu ada satu pokok bunga yang bunga dia kuning. Awak dah dapat agar kan? Awak pernah dapat kuning? Kuning bukan ni lah, kuning sini. Tapi sama lah kuning tu macam ni. Tak sama. Sebab saya tambahkan lagi je pada kemudian dia banyak apa kata-kataan tu, banyak petalnya, lopaknya. Awak tahu lah lopak tu apa lah sebenarnya orang. Tapi kalau dia cakap satu benda yang teruk, kau tak pernah nampak langsung, tak boleh faham, tak pernah. Tak boleh faham. Kalau dalam syurga, nikmat-nikmat dia, nikmat-nikmat yang kita juga tahu, ada araknya, kemudian ada apa ni, ada sungai-sungainya, ada apa tu, katil-katil, macam pakaian ni, sutera dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh faham, kita pernah nampak. Cuma adakah dia sama? Tak sama. Takkan sama. Gelas-gelasnya, kapal-kapal tu takkan tak. Takkan sama. Jadi itu juga dengan sifat-sifat Allah SWT. Jadi dalam ayat ini Allah SWT kata, mereka berkata, orang yang dahulu pun cakap sebagaimana dengan orang yang tak tahu cakap. Orang yang jahil ni dia minta ayat-ayat Allah SWT, supaya Allah SWT berkata-kata dengan mereka. Mereka cakap benda yang sama, dan hati-hati mereka serupa. Jadi kita dapati bahawa ahli kufur ni, ahli kufur, ahli kekafiran ni, hati mereka serupa. Dan mereka akan datangkan dengan benda-benda macam ni. Mana tanda ni, mana ayat, mana mujizat dan sebagainya. Berapa ribu tahun pun sama juga. Akan datang sama ke tidak? Kamu juga. Sampai hari kiamat akan kita akan jumpa orang-orang macam ni. Sebab kasyabat kulubuhum. Jadi Allah SWT perkenankan tak permintaan mereka? Tidak. Sebab mereka bukan yang minta Allah SWT berkata-kata dengan mereka supaya dengan keadaan tersebut mereka dimuliakan oleh Allah SWT kan? Kalau Allah SWT berkata-kata dengan seorang itu satu kemuliaan bagi orang tersebut. Kalau dia minta macam itu mungkin lah. Mungkin Allah SWT perkenankan. Bagaimana Al-Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa AS minta kepada Nabi Isa AS supaya Allah SWT turunkan apa? Makanan daripada langit. Itu permintaan yang jenis macam ini ke bukan? Bukan. Sebab mereka minta untuk apa? Makanan yang naik supaya apa? Supaya tambah iman mereka, dan supaya itu tanda bahawa Allah SWT mereka ni dimuliakan dengan Allah SWT. Bukan yang mereka minta nak ingkar, nak tambah-tambah, nak lebih-lebih. Beza dengan ini. bayyana al-ayati. Sebenarnya kata Allah SWT, kami telah nampakkan, kami tunjukkan ayat-ayat kepada orang kaum yang yakin. Inna arsalnaka bilhaqqi, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad bilhaqqi, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, dalam keadaan membawa berita gembira dan memberi berita, memberi peringatan, berita yang menakutkan. Allah SWT kata apa? Sebenarnya kami telah mengutuskan engkau. Jadi Nabi SAW adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada mereka percaya ke tak percaya, Allah kata apa? Allah utuskan engkau. Nampak? Jadi ini satu apa ni? Satu wujudkan lah, penyejuk hati untuk Rasulullah SAW. Sebenarnya ayat sebelum tu pun sama. Ayat sebelum tadi tu pun adalah satu tasliyah ataupun penglipur apa ni, kesedihan untuk Rasulullah SAW. Iaitu ayat kazalika qala alladhina la ya'lamu kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawli. Demikianlah orang-orang sebelum mereka katakan sama seperti kata-kata mereka ini. Nak beritahu pada Rasulullah SAW, kalau engkau dengar kata-kata seperti gini yang nampak keingkaran, kedegilan kaum-kaum ni kepada engkau, yang dahulu pun sama juga, kaum mereka pun kata seperti ini juga. Ini jadi kalau kalau begitu apa, Nabi SAW akan rasa apa? Rasa sedar sikit, sejuk sikit. Nabi SAW pun perlu kena, perlu dipujuk juga. Ha, itu menunjukkan Allah SWT sayang kepada Rasulullah SAW. Macam kita lah eh, satu hari kita keluar rumah Widoti ya, dah balik, kali balik aja dah kena bongkar, $1,000 hilang. Baik $1,000 je ada eh. Tapi yang $1,000 hilang kat Toti tak ingat lagi. Yang $1,000 hilang kat apa ni, hilang kat dalam rumah tu sedih. Jadi sedih awak datang, oh kata, kata kaya pun kemarin orang masuk rumah juga hilang $2,000. Apa gagak dia rasa kan? Sejuk sikit lah eh? Ha, sejuk sikit. Musibah dia rasa, rasa lebih ringan. Macam mana orang kata begini-begini, Allah cakap dengan kami ni semua, dia pun menyakitkan hati Rasulullah SAW, sedihkan hati Rasulullah SAW. Kenapa lama kata demikian lah, dahulu pun sama juga mereka kata demikian. Itu kebutuhan tu Rasulullah SAW. Yang penting inna arsalnaka bilhaq, sesungguhnya kami mengutuskan engkau dengan kebenaran. Jadi ada dua makna kat sini, kebenaran dengan kebenaran, iaitu pengutusan kamu wahai Muhammad adalah dengan kebenaran daripada Allah SWT, benar-benar daripada Allah SWT, bukan bukan batil, bukan salah. Ataupun maksudnya bilhaq ini maknanya adalah apa yang kau bawa itu adalah dengan kebenaran. Risalah yang kau bawa wahai Muhammad, yang kami utuskan engkau itu adalah benar. Dan hak, apa makna hak? Kalau ingat lagi, dia lawan daripada batil. Dan asal maknanya adalah apa? Yang sabit, yang tetap, mustaqir, yang tetap. Jadi kalau dalam khabar berita, makna hak tu apa? Khabar yang hak, apa makna dia? Khabar yang benar, yang ini yang tidak bohong, tidak batil. Kalau dia hukum yang hak, apa makna dia? Hukum yang ah, yang adil, yang ini yang tidak, yang tidak zalim. Dan hak itu, kalau engkau wahai Muhammad diutuskan dengan hak, dengan benar, apa maknanya? Ada apa-apa tak dari situ? Atau setakat statement saja, kami utuskan kau dengan kebenaran. Jadi maknanya apa? Ini ada satu ajakan untuk mereka supaya apa? Supaya beriman dengan kau, menerima kau. Sebab hak ini, yang benar ini adalah satu perkara yang di, yang diterima oleh semua orang. Orang tak nak terima yang batil, yang bohong orang tak nak terima, yang zalim orang tak nak terima. dan hak adalah satu perkara yang dituntut, yang dicari. Ada tak orang yang cari yang batil? Asalnya lah, ada lah. Memang tak ada orang cari yang salah. Semua orang nak cari yang benar, yang betul. Jadi risalah Nabi SAW adalah benar semuanya. Khabar-khabar dalam Al-Quran semuanya benar. Hak dan hukum makam dalam Al-Quran semuanya hak, dan dia adalah adil. Wasamat kalimat Rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sidqan, benar dan adil. Jadi kalimat-kalimat Allah SWT semuanya benar, sebab khabar-khabarnya benar dan hukum-hukumnya adil. Bashira wa nadira, dan dalam pemutusan engkau, pemutusan kami, pemutusan engkau daripada kami ini dengan kebenaran ini dalam keadaan bashira wa nadira. Fungsi kamu adalah bashira, memberi berita gembira. So, memberi berita gembira ini adalah satu fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia menyampaikan hak tu, dia akan memberi berita gembira. Dan juga nadiran, memberi berita yang tidak mengembirakan, yang menakutkan. Nadiran memberi ancaman. Jadi itu adalah kita katakan dua fungsi Rasulullah SAW, bagaimana dia menyampaikan risalahnya yang hak tadi. Baik, kita gembira untuk siapa? Kita gembira untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa beritanya? Bahawa mereka akan dapat syurga kekal di dalam selama-lamanya. Dan detail-detailnya lah akan diterangkan oleh Nabi SAW. Adapun Nabi Rah, ancaman untuk siapa? Untuk orang-orang yang degil, orang yang ingkar. Dan apa berita ya? Kontennya adalah mereka akan dapat siksaan api neraka kekal dalamnya selama-lama. Jadi kata Allah SWT dalam surah Kafir, kita boleh nampak Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Hadis segala puji bagi Allah SWT yang turun pada hambanya atas hambanya buat kitab Al-Kitab, dan dia tidak jadikan kat kitab ni apa-apa benda bengkok pun, tak ada benda yang salah. Qayyimah, tegak, benar. Untuk apa? Diun dirabatkan syadidah min ladunhu, untuk memberi ancaman, bahkan siksaan yang syadid, yang pedih daripada, dan memberi berita gembira. Wa isyar lazina, orang yang beriman, wa ya'maluna salihat, dan melaksanakan amalan-amalan yang soleh, bahawa bagi mereka apa? Syurga. Makifina fihi abada, mengkalkan duduk dalamnya, kekal dalamnya dan nikmat selama-lamanya. Dan juga memberi berita takut di ancaman kepada orang-orang yang mengatakan Allah SWT mempunyai anak dan seterusnya. Saya terdapati bahawa itu apa ni, fungsi ataupun cara Rasulullah SAW melaksanakan tugas membawa risalah. Jadi Islam ini takkan sempurna dakwahnya kalau tidak combine dua-dua perkara ini. Kita kena baik-baik bawa berita gembira, dan juga kena apa? Kena tak kasi ancaman. Kalau asyik bawa berita baik aja, nanti dia kena agama Kristian. Baik. Apa kamu nak? Okey, saya kita buat. Apa lagi nak? Nak muzik. Nak joget. Nak gini. Nak ni. Semua baik, kita gembira je. Tak ada ancaman. Ada orang pun tak takut. Sebab ada orang ni yang cukup ataupun boleh kita dakwah dengan kita gembira je. Dah jadi baik. Tak ada orang nak kena juga dengan berita takut. Ini peringatan. Kita dapati bahawa kalau kita berkatakan amalan macam ni dapat begini, begini, kalau kamu beramal soleh, kalau kamu bertaubat, kamu akan dapat begini, begini, nikmat seolah-olah sayang pada kamu dan sebagainya. Apa akan jadi pada kita? Kita akan apa? Kita akan lebih semangat untuk beramal soleh. Begitu juga kalau kata kalau kamu buat begini, kamu akan diberikan Allah SWT, kamu akan diazab oleh Allah SWT, api yang panas pada hari kiamat, minum pun minuman yang daripada api. Tapi kena minum. Awas ni pasal kena minum. Ni macam mana ahli neraka minum air api seteguk gitu ke? Ataupun pelan-pelan. Pelan-pelan. Mereka cuba menghirup pelan-pelan. Yata jarrahuhu wala yakadu yudhihu. Mereka cukup pelan-pelan sebab takut panas. Tapi kena minum. Terpaksa minum. Dan hampir-hampir mereka tak dapat telan. Apa dia telan? Tapi kena minum. Dan mereka dah rasakan matilah. Wayati mautu mengkulik. Dan datang dan maut tu menyelubung mereka. Mereka mencita-citakan mati. Mati tu memang ada kat mana-mana. Tadi mereka tak. Mereka ciptaan api, api neraka. Banyak betul. Rusa-rusa yang macam oleh Allah SWT kan api, api neraka. Jadi kalau ada ancaman-ancaman macam itu, kalau awak dengar waktu khutbah Jumaat cakap pasal neraka sekali-sekali panjang lebar sikit, nanti orang akan nangis, akan takut. Daripada kita cerita cerita kita ya, yang biasa saja pasal tu, pasal ini, macam mana nak progresi umat, nak jadi gitu, nak jadi gini, satu demi satu karakter-karakter orang Islam dan sebagainya. Itu yang ditulis oleh manusia. Yang Allah SWT tulis apa karakter orang Islam yang Allah SWT nak, kita tak nak cerita kan. Yang selamat masuk syurga, yang selamat daripada cerita neraka, siapa dia tu? Nak ada cakap tu macam mana? Baik, kita kena bawakan Al-Quran. Al-Quran penuh dengan Bashir. Asal Bashir tu basyarah daripada kulit. Ini tak jedah ya. Dan dinamakan Bashir berita gembira. Sebab orang tu kalau awak berikan dia berita gembira, maka apa akan berlaku? Kulit muka dia akan apa? Akan berubah, akan jadi bercahaya, akan nampak dia berita gembira. Sebab itu dinamakan Bashir. Walaupun kadang-kadang ada bawa makna Bashir tu untuk berita yang tak baik, tapi jarang sangat. Kalau Bashir tu bi'azabin alim dan sebagainya tu, itu jarang sekali. Dan Nazir adalah pemberi ancaman, peringatan. Baik. Kemudian Allah SWT kata kan apa? Itu tugas engkau wahai Rasul. Wala tus'adu an ashabil jahil. Dan kau tidak akan ditanya tentang penghuni-penghuni jahim. Jahim ni apa maknanya? Api yang sangat besar, lubang yang besar dalam dada api. Dan itu salah satu daripada nama api neraka Allah SWT. Api neraka banyak nama. Semua menunjukkan kepada neraka yang satu. Kita tidak akan ditanya tentang ashabil jahim. Sebab apa? Tugasmu hanyalah apa? Hanyalah tabligh, menyampaikan. Innamal alaikal balagh. Bukan engkau yang nak kena beri mereka petunjuk. Bukan engkau yang akan menghukum mereka kalau mereka ikut kau ataupun tak mengikut kau. Wa innama alainal hisab. Wa alainal hisab. Dan kita lah yang akan menghisab mereka, kata Allah SWT. Dan kita tak akan ditanya tentang mereka. Kau sampaikan. Dan Nabi SAW pun tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh beri hidayat. Kalau dia tak pun, dia sayang pada seorang pun, dia tak boleh berikan hidayat, selamatkan orang tu daripada api neraka, masukkan dalam syurga, kalau Allah SWT tak berikan hidayat. Nampak? Tugas dia hanya sampaikan, terima-terima. Tak terima, Allah SWT akan menghukum. Dalam ayat itu yang diwaratus alu ala khadu jahil, kau tak akan ditanya tentang penghuni api neraka. Yang ni jahil ni ada dua kiraat. Satu yang dekat dalam mushaf ni, satu lagi wala tas'al an ashabil jahim. Kira yang kedua ni maknanya, dan janganlah kau tanya wahai Muhammad tentang penghuni api neraka. Kemudian kita nak tafsir untuk kiraat yang kedua ni, wala tas'al, yang kau tanya, jawabnya adalah jangan kau tanya tentang mereka, mereka ni dapat azab ke, mereka dapat nikmat ke. Kau jangan tanya, pasal confirm mereka akan dapat azab. Okay, wala tas'al anak habil jahil, juga tukar sampaikan orang yang engkar mereka, engkar kepada risalahmu, mereka akan diazab, mereka akan masuk neraka jahil. Dan kau jangan tanya tentang keadaan mereka, bagaimana azab yang mereka akan dapat dikelak. Okay. Jadi kita lihat muka 196 cepat pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama, haramnya menisbatkan sesuatu kepada Allah Ta'ala tanpa dasar dalil dari wahyu ilahi. Sebab Allah Ta'ala mengingkari ahli kitab dan kaum musyrikin yang menisbatkan anak kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kesamaan hati para pengikut kebatilan di tiap masa dan tempat kerana mereka sama-sama mengikut perintah syaitan. Yang ketiga, ayat-ayat Allah Ta'ala tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang beriman secara yakin dan mereka dikarniai hati dan akal yang bersih dan sihat. Yang keempat, setiap orang beriman wajib berdakwah kepada agama Allah Ta'ala, tetapi dia tidak berkewajipan menentukan hidayah kerana hidayah hanyalah milik Allah Ta'ala semata. Adapun berdakwah, maka hal itu masih dalam batas kemampuan manusia kerananya dia ditugasi untuk melakukannya. Jadi jangan maknanya kalau diorang ni tak apa ni, tak jadi baik, tak tinggalkan maksiat, kita semua berdosa apa semua. Jangan kata macam itulah. Kita mesti selamatkan mereka, kita pula selamatkan mereka. Pendawa-pendawa ni kadang-kadang mereka ada satu konsep bahawa mereka lah penyelamat orang, penyelamat masyarakat. Tak mereka salah, padahal mereka sebenarnya bukan penyelamat, penyampai saja. Jadi bila mereka salah konsep, nanti cara mereka pun salah. Mereka penyelamat, jadi mereka akan cuba berusaha daya upaya untuk orang dapat petunjuk. Itu dia yang buat masalah. Cara apa pun mereka akan cuba. Cara yang dibolehkan dan cara yang tak dibolehkan, itu yang masalah dia. Sebab nak buat orang suka, buat orang terheba, mereka pun buat, jadi letak apa ni, pakai cara-cara. Tetapi dalam masalah sama sebenarnya dia mencari kemurkaan Allah SWT. Jadi nak kumpul duit, buat konser, nak kumpul duit, buat drama dan sebagainya. Sebab nak apa ni, nak dapatkan kebaikan, orang dapat buat kebaikan dan sebagainya. Nak orang suruh orang taubat, buat itu dan buat ini, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal salahnya mereka ingatkan mereka adalah penyelamat. Bukan, mereka hanya apa? Mereka ni sebab saja, mereka cuma menyampaikan saja. Dia nak sampaikan, nak dakwah, kena ikut cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada apa-apa soalan? Dahru, kata Allah SWT, dan aku adalah mata. Mereka kutuk mata, ya? Macam mana mereka kutuk mata? Mata ni celaka lah, duit lah dan sebagainya lah. Mereka kutuk-kutuk mata zaman. Kadang-kadang mereka mengutuk bulan, bulan ni bulan, bukan bulan Safar, bulan celaka, hari ni hari suai dan sebagainya. Ataupun bila berlaku sesuatu yang tak baik kepada mereka kutuk apa? Mereka kutuk ni mata ni, tanya lah ni. Dan mereka tahu semua, akulah mata. Maksudnya, akulah, aku pencipta mata. Yang ni mata tu datang daripada siapa? Daripada Allah SWT. Macam mana kau boleh celak? Dan mata bukan mata yang Allah pencipta mata. Dan juga benda yang berlaku dalam sesuatu mata tu, yang tak baik ke, yang baik ke, semuanya datang daripada Allah SWT. Jadi sebenarnya dia mencela dan mengutuk Allah SWT. Sehari ada, apa ni, terhadap hadis tersebut ada lebih detail lagi. Kalau ingat dalam bab ni, kita akan jumpa bagaimana ulama-ulama mencarahkannya dengan tanpa takwil. Dengan tanpa takwil. Baik. Kalau benda takdir musibah yang tak baik lah, sebab yang tak baik semua datang dari Allah SWT. Jadi kita tak boleh benci, tak boleh kutuk, tak boleh marah-marah. Itu semua menunjukkan bahawa kita melawan akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Islam kalau dia tak suka pun, dia tak boleh kutuk, dia tak boleh marah-marah. Jadi itulah yang dinamakan sabar. Kita kena sabar. Dengan itu dia akan naik apa ni, dapat pahala. Kita tadi lah Allah SWT kata Nabi SAW tu dengan macam-macam kelebihan dia, dia punya fungsi yang core fungsi dia adalah beri berita gembira dan beri ancaman. Maknanya dia tak ada kuasa untuk beri petunjuk. Dia tak boleh paksa orang. Ini dalam bab apa? Dalam bab beri, dalam hidayat, dalam bab beri hidayat. Jadi soalannya kalau kita dalam keluarga kita, jadi macam mana? Siapa juga kita beri berita gembira dan kita apa ni? Kita beri ancaman. Nanti dalam bab ancaman tu lah yang kita kena bicara sikit. Tetapi akhirnya awak boleh paksa dia tak nak ikut dan jadi baik? Boleh paksa? Boleh lah paksa. Rambut dia yang dah macam itu, butakkan dia. Besok lusa tumbuh lagi, dia buat lagi. Kalau dia degil, apa nak buat? Besok lusa dia butak pun, awak tak boleh buat apa. Walaupun orang bapak dia boleh mangga apa ni, kunci dia kat rumah apa semuanya, tapi kan dalam hati tak boleh buat apa-apa. Itu semua balik pada Allah SWT. Jadi itu maksudnya apa ni, ultimately akhirnya awak tak boleh, awak tak ada kuasa nak hukum dia, cuma menyampaikan. Baik, itu dalam dakwah. Kemudian ada lagi satu bab yang dinamakan apa? Tanggungjawab. Tanggungjawab lah, tanggungjawab. Jadi Allah SWT berikan setiap orang tu tanggungjawab. Dia ada orang yang jaga, yang dia jaga, dia kena bertanggungjawab. Kullukum ra'in. Semua orang pengembala. Dan semua orang akan ditanya tentang apa yang dia jaga. Jadi kita diberikan tanggungjawab, dan kalau nak beri tanggungjawab mesti diberikan kekuasaan. Jadi awak ada kuasa atas ahli keluarga awak. Awak boleh buat gini, awak boleh buat gitu, awak boleh larang kita benda ni, larang dia, boleh tahan dia, boleh gini. Boleh pakai tangan, orang lain tak boleh pakai. Tak boleh pakai tangan. Jadi awak kena gunakan lah semua kekuatan yang Allah SWT berikan kepada awak. Tapi akhirnya ingat, awak tak boleh paksa hati. Baik, kita mungkin di sini dahulu. Bila itu sampai kalau tidak ya, Allah akan lebih nak Muhammad Allah SWT. Dan sebab